Kamu tahu gak? Seperti kaca, kaca buram. Kalau dibuat ngaca tuh gak ada gambarnya sih. Gak nyata ya. Iya, itulah rasanya kalau sakit hati. Mulet miring selesai walas iki merkosing imbang butuh riko jangkepi miakne antar ati sing goyang ison koyo bubukan tanpa kulo rasane pahit temenan podo sun tanpa riko sing ono manis manis ore piki koco purang tinggo tianya ono gambiare senang sampe etia ono jawabe nono pialesi koco purang tinggo tianya ono gambiare kalau dia sudah memang tidak cinta, sudahlah tinggalkan saja. Kamu curhat. Kamu nanya. Jangan selalu bertahan di dalam kesakitan. Seperti kaca ya? Pokoknya seperti kaca deh. Mulet miring selesai walas iki merko sing imbah butuh riko jangkepi miakne antar ati sing goyang ison koyo bubukan tanpa kulo rasane pahit temenahan podo sun tanpa riko sing ono manis manis ore piki koco purang tinggo tian tian nono cambiare cuman-cuman.